Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, masih melanjutkan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh kita seorang muslim, muslimah dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk beribadah. Maka ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardha. Sebuah nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Minal aqwal wal a'mal. Baik bentuknya ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, al-zahira wal-batinah. Baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Maka di antara ibadah yang kaitannya adalah kita sebagai hamba Allah dan sebagai seorang suami atau seorang istri dalam menjalankan tugas-tugas dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang bertanggung jawab atas kepemimpinan kita, keluarga kita, maka kita harus mengenal perkara yang wajib kita tunaikan, kita berikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Sebagaimana telah disebutkan beberapa hukuk, hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami sebagai kewajiban atas istrinya adalah al-ihsan, al-usrah, yakni mempergauli keluarga dengan cara yang baik. Dan di antara perbuatan ihsan dan usrah kemarin adalah thayyibul kalam wa husnul fi'l, yakni seorang suami membaguskan ucapan-ucapan, membaguskan dalam sisi perbuatan-perbuatan baik kepada keluarga. Karena yang namanya keluarga, istri dan anak adalah orang yang terdekat dengan kita. Maka kita harus berusaha memberikan ucapan-ucapan dan perbuatan yang terbaik untuk mereka. Baik. Dan termasuk di antara husnul usrah adalah disebutkan di sini, barakallahu fikum, madaratul mar'ah. Jadi seorang suami bisa menerima kekurangan yang dimiliki oleh istrinya. Dia berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya dan menerima kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya. Nah, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Fa inna a'waja ma fi dhila' a'lahu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waj, fastausu bin nisa. Dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita para suami, diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, fa innal mar'ata khuliqat. Sesungguhnya yang namanya wanita itu diciptakan na'am min dila', dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja ma fi dila' a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk yang paling atas. Fa idza habta tuqimu kasartah. Kalau kamu paksakan agar lurus, maka berarti engkau telah mematahkannya. Dan jika engkau biarkan dalam kondisi bengkok, maka dia akan terus bengkok. Fastausu binisa. Maka hendaklah kalian memberikan wasiat-wasiat. Kalian hendaklah menerima wasiat ini. Ya. Bahwasanya wanita seperti itu keadaannya. Hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadis ini menunjukkan anjuran bagi seorang atau bagi kaum lelaki untuk jiwanya menerima keadaan wanita. Iya. Dan juga ta'alluful qulub. Dan seorang dituntut untuk melunakkan hati kepada kaum wanita. Juga wafihi siyasatun nisa. Dalam hadis ini juga menunjukkan adanya siyasah. Siyasah itu cara mengatur kaum wanita. Ibaratkan ahli politik siyasah mengatur negara. Maka di dalam hadis ini terdapat faedah siyasatun nisa. Seorang suami harus pandai-pandai mendidik, mensiasati kaum wanita dalam kebaikan tentunya. Apa di antaranya? Cara mengatur wanita supaya tetap dalam kondisi keluarga utuh, bi'akhdil afwi, dengan memberikan maaf. Wanita yang diciptakan oleh Allah dari tulang lusuk yang bengkok, dia artinya memiliki kekurangan akal dan dia juga memiliki kekurangan agama. Maka ketika dia memiliki kesalahan, seorang suami dituntut untuk banyak bersikap lapang dada, banyak memberikan uzur. Kalau dituntut sempurna, itu tidak mungkin. Dari seluruh urusan rumah tangga, ya, dari mencucinya, memasaknya, mengatur anaknya, menyiapkan sarapannya, membersihkan ruangan depan, belakang, samping kanan, samping kiri, maka sungguh pekerjaan yang berat. Mungkin wanita ini, barakallahu fikum, tidak mampu. Jangankan dia, kita saja mungkin tidak mampu, ya. Iya, Ustaz. Berat pekerjaan rumah, ya. Berat. Maka kalau ada sisi kekurangan, banyak-banyaklah memberikan maaf. Yang kedua, as-sabr ala iwajihin, bersabar, kata Ibnu Hajar. Dalam hal ini terdapat faedah seorang suami pandai-pandai mensiasati seorang istri dengan bersabar menghadapi kebengkokannya. Ya, menghadapi kebengkokannya. Karena kalau dipaksa lurus, sempurna tidak bisa. Kalau dibiarkan bengkok, itulah kita akan melihat kebengkokannya. Maka harus dijaga. Jangan semakin bengkok. Wa anna man rama taqwimahunna fatahul intifa'. Siapa yang dia ingin bersegera meluruskan kebengkokan, akan hilanglah untuk bisa mengambil manfaat dari wanita. Ya. Sulit untuk bisa langsung lurus. Butuh waktu. Butuh waktu. Kita ingin dapat istri yang sempurna. Pandai masak. Pandai mengatur rumah tangga. Pandai mengatur uang belanja. Pandai mendidik anak. Pandai melayani suami. Pandai merawat rumahnya. Wah. Kalau bisa, pandai mencari tambahan penghasilan rumah tangganya. Wah, repot juga nih, nah, cita-citanya. Tuntutannya berat bagi seorang istri. Maka, kalau kita menuntut seluruhnya sempurna, hilanglah manfaat yang kita harapkan dari wanita itu. ma'annahu lahinan lil insan an imra'atin yaskunu ilaiha. Padahal seorang lelaki tidak akan sanggup hidup tinggal di dunia ini tanpa bersanding memiliki pasangannya. Karena Allah sudah ciptakan kaum lelaki berpasangan dengan kaum wanita. Ya, hanya kalau dia ingin yang sempurna, tidak cocok, tidak diluluskan, ini sulit ini, bisa aja nyari lagi. Sudah dapat, dilihat ada yang bengkok-bengkok, ini tidak bisa, pisah lagi. Hanya tidak dapat-dapat. Nah, dan tidak akan dapat kecuali wanita di mana? Di surga. Ya. Kalau wanita surga sempurna. La yabulun wa la yataghawat. Mereka wanita yang sempurna. Kecantikannya, kesempurnaannya. Tidak berak, tidak kencing. Ya, wanita dunia tetap pada saat datang bulan dia berhenti. Berhenti sholatnya, berhenti pula seorang suami ingin mendapatkan hubungan dengan dia. Ya, ada halangan. Ada pun di akhirat, masya Allah. Oleh karena itu, wayasta'in biha ala ma'asyihi faka'annahu qala al-istimta' biha la yatimu illa bisabra 'alaiha. Oleh karena itu, kata Ibnu Hajar, seorang suami tidak akan bisa bersenang-senang mendapatkan apa yang ada pada seorang istri. Tidak akan sempurna hal itu kecuali dengan diiringi sabar. Jadi kuncinya adalah sabar menerima kekurangan kaum wanita. Ya, karena kalau sedikit-sedikit disikapi dengan sikap yang kita harapkan dia sempurna, maka yang terjadi adalah perceraian. Makanya dalam lafaz yang lain, di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud, jika engkau ingin meluruskannya, fa inna, maka dimaksud oleh beliau, jika engkau paksakan untuk bisa lurus, maka akan patah. Dalam hadis yang lain dari Al-Samurah, innal mar'ata khuliqat min dila' wa innaka in tarida iqamata dila' taqassaraha fadaraha ta'ishbiha. Dalam wa in dahabta tuqimahu kasartaha wa kasruha talaquha. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh dari jalan yang lain oleh Imam Muslim, jika engkau ingin meluruskannya dengan dipaksa lurus, berarti kamu akan mematahkan. Dan patahnya itu adalah cerainya. Terjadi perpisahan rumah tangga. Karena suami tidak sabar menghadapi istri yang memiliki apa tadi? Kekurangan. Ini makna kasartaha. Kasartaha, tolakoha. Kamu menceraikannya. Makanya Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim menerangkan hadis ini. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullah, fihi, dalam hadis ini terdapat faidah al-hathu ala rifqi bin nisa. Hadis ini merupakan anjuran untuk bersikap lembut kepada para istri, wa ihtimaluhunna, dan menerima, bersabar menghadapi apa yang ada dari kekurangan para istri-istri itu. Ya. Wa annahu yanbaghi lil insan alla yatakallam illa bi khair. Dan sesungguhnya bagi seorang agar tidak berbicara kepada istri kecuali kebaikan. Ya. Karena barakallahu fikum, kalau tidak pandai-pandai mengatur bahasa, tidak pandai-pandai mengucapkan kalimat-kalimat yang nanti bisa disalahpahami, ya, ini sangat membahayakan bagi keutuhan sebuah rumah tangga. Apalagi sang istri sangat sensitif dengan kalimat-kalimat yang mungkin nanti akan menimbulkan cekcok rumah tangga. Maka kata Imam Nawawi, seyuknya bagi seorang ketika di hadapan istri harus bisa mengatur bahasa yang baik. Ya, jangan sampai karena salah matur akhirnya apa? Terjadi percekcokan. Iya. Karena wanita itu kata Nabi memiliki kekurangan dari sisi penciptaannya. Dia adalah diciptakan dari tulang yang bengkok. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para wanita. Ya nam, kata beliau ketika beliau berkhutbah yang panjang ketika sholat khusyuk, sholat gerhana matahari. Maka beliau mengatakan, wa ra'aitu nar, dan aku melihat aksara ahliha an-nisa, kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Qalu ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kami kok banyak menjadi penghuni neraka, yakni kaum wanita? Maka Nabi mengatakan, fi kufrihin qila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashir, karena kekufuran kalian. Ya, apakah yang dimaksud kufur kepada Allah? Nabi mengatakan yakfurna al-ashir. Bukan itu maksudnya. Kalian banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Wa yakfurna al-ihsan. Kalian mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra summa ra'at minka syai'an qala ma ra'aitu minka khairan qat. Kalau seandainya engkau wahai suami berbuat kebaikan sepanjang masa kepada istri, kemudian istri melihat dari kamu sesuatu yang dianggap tidak pas olehnya, dia akan mengatakan, apa kata wanita yang mereka kadang sudut pandangnya kadang sempit, kebaikannya sudah lama bertahun-tahun karena kesalahan sedikit saja, ternyata yang keluar dari lesanya apa? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu wahai suami sedikit pun. Nah, ini hadis Muslim, dan ini menunjukkan bahwa sebab kaum wanita, para istri-istri masuk neraka karena sebab mereka tidak bisa menjaga lisan, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla berupa kebaikan suami. Dari awal menikah maharnya saja apa yang diinginkan dikasih. Menikah itu ditanya, maharnya apa? Dek, saya maharnya emas. Emas berapa? 3 kilo nih, Tan. Kilo. Bisa apa-apa. 2 kilo gampang. Ya, artinya, atau mungkin maharnya yang mahal. Dia sanggupi, ya. Yes. Setelah itu, minta rumah, bikinkan. Fasilitas cukup, lumayan. Oh ya, sudah enak lah ya. Tapi kadang istri ketika melihat suami ada kekurangan sedikit saja, itu kadang lisannya kurang bisa menjaga. Ya, cuma segini. Apa ini? Hah? Coba kalau suami menanggapi dengan serius, tidak berbicara yang membawa kebaikan, kadang bisa menimbulkan perpecahan. Karena itu, kekurangan yang ada pada wanita, barakallahu fikum, ini hendaklah suami berusaha untuk bersabar, ya, dan berusaha untuk mensikapi dengan cara yang lembut, karena memang demikian keadaan mereka, dan ini yang akan menjadikan langgengnya sebuah rumah tangga. Barakallahu fikum. Ini diantara ihsan al-usrah kepada kaum wanita. Yang ketiga, wa min husnil usrah, di antara bagusnya bermuasyarah antara suami dengan istri adalah annahu idza ra'a minha ma yasu'uhu tadhkur minha ma yasurruhu. Ya, agar supaya seorang suami apabila melihat suatu hal yang jelek, perkara yang tidak disukai maksudnya. Maka ingatlah perkara yang engkau sukai dari perkara yang lain. Artinya, bagaimana kita ketahui bahwa wanita itu adalah makhluk yang memiliki kekurangan dari asal penciptaannya. Maka kalau kita melihat pada diri istri kita, barakallahu fikum, ada suatu hal yang kita tidak suka, naam, dari perilakunya, maka kita harus adil. Yakni dengan melihat kebaikan-kebaikannya juga. Maka pertimbangkan sebelum menilai. Kalaupun kita melihat ada sesuatu, satu hal yang kita tidak sukai, namun di sana banyak hal yang kita sangat mencintai. Ya, dan ini termasuk husnul usrah kepada istri kita. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Hadis Muslim. Nabi SAW, janganlah seorang mukmin laki-laki membenci kepada mukmin perempuan. Dalam hal ini suami membenci kepada istrinya. In kariha minha khuluqa, jika dia tidak menyukai satu akhlak yang ada pada istrinya, satu bagian saja akhlak yang dia tidak sukai, ya, kata Nabi, radhiya minha akhar, dia akan ridho dengan akhlak-akhlak yang lain. Ya, misalkan kalau istri berbuat kesalahan satu kali, ya, maka barakallahu fikum, jangan sampai kita tidak memandang kebaikan-kebaikan yang dilakukan berkali-kali kepada kita. Satu kali, satu malam berbuat kesalahan, maka dia telah berbuat baik di sekian banyak hari dan sekian banyak kebaikan kepada kita. Ya, atau dia berbuat kejelekan kepada kita suatu hal. Namun dia, masya Allah, dia telah banyak memberikan kebaikan untuk putra-putri kita. Ya, telah banyak memberikan kebaikan, pelayanan-pelayanan terbaik untuk kita. Ya, dan inilah yang disebut dengan husnul mu'asyarah. Bagusnya bermu'asyarah dengan istri. Ya, jangan sampai seorang suami tidak adil. Cuman berbuat kekeliruan sekali saja. Pesennya nasi goreng, kok malah dibikin nasi apa? Uduk. Mana ini? Sudah ngerti hobi saya nasi goreng, kok malah datangnya apa? Nasi uduk. Nggak tahu apa selera lelaki. Nah. Ya. Jangan sampai cuman kesalahan teknis yang seperti ini, atau mungkin kurang sedap masakannya, lalu kita menjadikan akhlak-akhlak mulia yang lainnya kita lupakan. Ini namanya tidak jujur. Pertimbangkanlah. Pertimbangkanlah dan perhatikanlah kebaikan di masa lampau. Nah, anaknya sudah banyak kok. Katanya tidak punya kebaikan. Gimana? Diberi anak saja sudah cukup itu sebagai bukti apa? Kebaikan istri. Belum lagi merawatnya, meliharanya, belum lagi berbagai macam kebaikan. Menjaga pakaiannya, menjaga kesehatannya, luar biasa. Cuma salah sekali, maka jangan sampai menjadi sebab munculnya keretakan dalam rumah tangga. Pertimbangkan masa yang akan datang. Ya, lihat masa yang akan datang. Jangan cuma melihat sesaat kesalahan yang sedang dilakukan. Ya. Lihatlah masa depan keluarga kita, anak-anak kita, ya. Maka insya Allah ini akan menjadikan sebab langgangnya sebuah hubungan suami istri. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena kadang seorang suami karena merasa lebih kuat, merasa lebih berkuasa, merasa dia itu adalah segala-galanya, sehingga kesalahan itu justru dijadikan sebagai kesempatan untuk menumbangkan kekuasaannya. Ya, jangan sampai seperti itu. Justru kedua belah pihak harus saling menerima kekurangan masing-masing dan berusaha saling melengkapi. Maka dikatakan berpasang-pasangan karena memang saling melengkapi. Semoga ini dua poin penting daripada husnul usrah yang disebutkan dalam kitab ini menjadi faedah bagi yang membacanya dan bagi para pendengar sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudaraku muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Iya. Bismillah. Amalan apa yang lebih diutamakan atau lebih utama antara mencari ilmu syar'i dengan menikah? Jazakumullahu khairan. Pertanyaan ini dari 085-327-932-sekian-sekian-sekian. Silakan Ustaz. Ya, bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Tentang hukum az-zawaj ini yakhtalif bihasbi halis shakhs. Itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan orangnya. Namun bisa disimpulkan yang pertama, apabila orang itu mampu, yakni mampu untuk menikah, yakni memiliki ba'ah, kemampuan secara fisik, nafkah, dan kemudian dia khawatir dengan tidak menikah terjatuh kepada perzinahan, maka yang seperti ini wajib bagi dia untuk menikah. Dengan hadis, hadis Ibnu Mas'ud, ya ma'syarus sabab. Ya, karena meninggalkan zina itu perkara yang wajib, dan dia bisa meninggalkan zina itu diantaranya dengan cara menikah. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang kedua, kalau dia mampu, naam, mampu untuk menikah secara lahir dan batin, secara ilmu, tetapi dia tidak merasa khawatir terjatuh kepada zina, dia masih memiliki apa namanya kemampuan mengekang hawa nafsunya, sehingga dia yakin bahwa dia tidak akan terjatuh kepada perzinaan. Sebagian ulama berpendapat istihbab dicintai bagi dia menikah karena sudah punya apa? Kemampuan. Sebagian mereka tetap memerintahkan untuk segera menikah dengan hadis Ibnu Mas'ud yang sudah lewat tadi. Ya ma'syarus sabab. Karena dia sudah memiliki al-ba'ah, supaya tidak serupa dengan orang Nasoro, ya, tasabuh dengan Nasoro, atau sebagian orang-orang yang mereka tidak menikah dengan alasan ibadah. Karena menikah itu sangat besar faedah-faedah bagi seorang. Yang ketiga, kalau dia memiliki kemampuan, ya, sudah memiliki kemampuan, artinya dia memiliki kemampuan menikah dan dia memandang kemaslahatan yang lebih baik bagi dia adalah untuk menunda menikahnya karena dia masih memiliki kemampuan menahan hawa nafsunya, maka dia melakukan yang terbaik bagi dia. Ya, namun kalau dia tidak mampu, dalam pengertian tidak mampu nafkah ataupun kemampuan secara ilmu, ya, maka bagi dia supaya banyak mengerjakan shaum sebagaimana shaum yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha. Hendaklah orang-orang tidak mendapatkan kemampuan untuk menikah, berusaha menjaga kehormatan dirinya, hatta yughniyahumullah min fadlih, sehingga Allah memberikan kecukupan untuk dirinya. Sehingga bagi seorang yang dia itu disibukkan dengan ilmu, mungkin yang dimaksud ilmu syariah, ilmu syariah mungkin, ilmu syar'i, bukan ilmu duniawiyah ya, maka dia pertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, karena itu sesuai dengan kondisi orang, kondisi keadaan yang tentu itu berbeda-beda keadaannya dan hukumnya. Jadi dipertimbangkan mana yang lebih memungkinkan bagi dia. Ya, kalau dia khawatir menunda nikah lalu terjatuh kepada zina dan dia sudah memiliki kemampuan, ya dia kumpulkan antara menikah dan menuntut ilmu, ya, antara menikah dan menuntut ilmu syar'i. Kalau tidak memungkinkan, nafkah belum mampu, belajar aja masih dibiayai misalnya, orang tua juga tidak sanggup membantu, ya perbanyak apa? Berpuasa ya. Iya Ustaz, berpuasa. Untuk mengekang hawa nafsunya. Mungkin ini jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya nukil dari kitab Tamamul Minnah di fikhil kitab Wasahih Sunnah. Iya, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang kedua Ustaz. Ya, apa itu? Assalamualaikum. Ya, salam. Bagaimana Ustaz kalau perempuan salah, ya, sudah dikasih tahu, akan tetapi tetap saja masih sering mengulangi kesalahannya? Apakah harus sabar atau banyak-banyak memberi uzur? Pertanyaan ya, ini dari 082-138-649 sekian. Silakan Ustaz. Iya. Istri berbuat salah. Mungkin seorang suami harus tahu kesalahan itu bertingkat-tingkat. Ya, dilihat kesalahannya. Apakah kesalahan itu memang termasuk kesalahan yang menjadikan dia kufur, ya? Ataukah kesalahannya itu hanya sekedar menghilangkan kesempurnaan keimanannya, ataukah kesalahannya dalam perkara-perkara yang sifatnya masih mubah, yang orang itu masih mungkin keliru dalam hal masalah perkara mubah seperti masak atau apa ya, nata ruangan gitu kan, perkara yang mubah, ataukah kesalahannya dalam sisi agama. Ini perlu dilihat keadaan kesalahannya. Namun intinya, ketika istri berbuat salah, suami dalam memperbaiki itu memakai tahapan. Ada beberapa tahapan yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nuzuzahun, dan wanita-wanita yang kalian khawatir akan nuzuznya mereka. Nuzuz yakni mereka bermaksiat kepada suami, melawan perintah suami dalam ketaatan ya. Maka kata Allah, fa'idhuhunna. Fa'idhuhunna, berilah mereka mau'idhuh. Jadi maksud mau'idhuh yakni diberi pelajaran yang bisa untuk melunakkan hati. Diingatkan dengan ancaman neraka, ancaman dengan ancaman-ancaman yang memberatkan bagi orang yang tidak taat kepada suami, dan ditarhib adanya pahala yang besar kalau wanita itu taat kepada suami. Ayu memro'atin atau sholat khomsaha, bacakan hadis, wanita mana saja yang sholat lima waktunya, wasoma syahroha, puasa Ramadannya, wa'aksunat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ta'at ba'laha, menta'ati suaminya, adkhalahullahu jannah min ayyi babin sya'at, Allah masukkan dia dari pintu surga, dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini diberi targhib wa tarhib. Ya. Ataupun ancaman di dunia dan ancaman di akhirat. Nah ini mau'idhah yang baik. Masing-masing orang punya istri yang berbeda-beda cara model memberikan mau'idhah ya. cari kesempatan yang bagus, cari kondisi waktu yang tepat untuk memberikan mau'idhah. Kalau tidak bisa menyampaikan sendiri, mungkin cari orang yang bisa ngomongin ya, sehingga nanti akan lebih sampai nasihat. Yang kedua, wahjuruhunna fil madajid. Wahjuruhunna fil madajid, dan hajarlah di tempat-tempat tidur. Artinya apa? Kalau diberi pelajaran kok masih tidak ada perubahan. Untuk sementara pisah. Pisah ranjang nih Ustaz ya. Pisah ranjang. Iya. Jangan tidur dengan dia di rumah. Mungkin maksudnya tidak dihajar tempat tidurnya. Ya ini kata jumhur ulama. Tarkuduhul alaihinna. Tidak mendukhuli mereka. Nah, walikoma indaha. Maka dihajar. Kalaupun di dalam rumah, mungkin tidurnya dia menghadap utara, kita menghadap selatan, atau mungkin dia di depan, ruang depan, saya ruang belakang, ya. Pokoknya dalam rangka untuk menghajar dia. Begitu. Maka Nabi SAW mengingatkan, wala tahjur ila fil bait, jangan menghajar wanita kecuali dalam rumah. Artinya dilihat kemaslahatannya, kata Ibnu Hajar. Kalau dengan dihajar di rumah seperti tadi, diperlakukan seperti sembuh, ya dengan cara itu. Tapi kalau dengan cara yang lebih dari itu, hajar saya tidur di masjid aja. Atau saya tidur rumah samping aja. Tinggalkan dia di situ. Kalau itu berubah, alhamdulillah. Nah, kalau belum berubah, karena para ulama berbeda pendapat, mana hajar, ada yang mengatakan tidur satu tempat tapi memalingkan punggung. Ya. Saya katakan menghadap utara, istri menghadap selatan, tidak mengajak bicara. Kemudian yang ketiga, kata Allah Azza wa Jalla, kalau dia tidak berubah, wadribuhuna, pukul mereka. Ya, berarti sabarin dulu. Nah, kalimat yang lembut, tindakan yang tepat, baru yang ketiga, tindakan yang lebih tinggi lagi. Dipukul. Tapi ingat, memukulnya itu tidak boleh lebih dari 10 kali. Kalau pakai cambuk, ya jangan sampai pukulan yang lebih dari 10 kali. Karena Nabi mengatakan, la yajlidu faqa asrah aswatin illa fi haddin min hududillah. Tidak boleh mencambuk, memukul lebih dari 10 kali cambukan, kecuali di dalam menunaikan had, dari had-hadnya Allah. Kalau nasihat, ya jangan seperti itu. Pukul, tapi darban ghaira mubarri. Pukulan yang tidak melukai. Ya? Sebagaimana kata Nabi, la yajlidu ahadukum imra'atahu jildal abdi. Jangan salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul, mencambuk budaknya. Summa yujami'aha fi akhiril yaum. Kemudian setelah dicambuk, dipukul, dia jima'i di hari yang lain. Ya, maka jangan sampai memukul yang melukai, membekas. Jangan seperti memukul budak, tidak lebih dari 10. Ya. Kemudian, jadi pukulan itu maksudnya adalah bukan balas dendam, bukan karena sekedar memukul, namun untuk pelajaran. Nah, ini sabarnya sudah sampai memukul ya. Iya, kalau memukul wajah boleh enggak nih, Ustaz? Jangan. Jangan berarti ya. Hindari wajah. Bukan wajah. Apa nih? Kepala belakang nih. Kepala belakang boleh enggak? Nah, itu kepala. Bagian bawah aja. Nah, karena hindari wajah. Ya, hindari wajah. Jangan melukai, tidak menimbulkan bekas, dan hindari wajah. Ya, jadi sekedar memberi pelajaran. Nah, kalau dia sudah ada perubahan, disuruh kok sudah nurut, tunduk, manut, dan bantah lagi. Oh, suami saya ternyata bisa seperti ini ya, sabar tapi kok bisa ini ya. Sudah taat, tunduk, udah selesai. Ya. jangan sampai kemudian dilanjutkan. Jangan sampai diolok-olok istri kita. Ya, dilecehkan istri kita. Kalau sudah manut ya sudah. Fa'in apa'nakum falatabhu alaihina sabila. Kalau sudah taat kepada kalian, wahai suami, istri-istri kalian, dengan diberi tahapan-tahapan tadi, falatabhu alaihina sabila. Jangan mencari-cari, ya, jangan mencari-cari jalan yang lain untuk dalam rangka membuat masalah dengan mereka. Ya, itulah beberapa tahapan. Kalau sudah berubah, ya sudah, alhamdulillah. Bagaimana kalau belum selesai? Kok tetap saja? Maka kalau sudah semakin memuncak dan khawatir malah terjadi perpisahan, maka panggillah hakim, hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, iyurida islaha yuwafikillah bainahuma. Putus hakim dari pihak suami, putus hakim dari pihak istri, kalau dua belah pihak ingin diadakan perbaikan, maka Allah akan berikan taufik di antara kedua belah pihak. Jadi begitu. Sabarnya itu cukup lama ya. Sabarnya cukup lama. Terus diperbaiki. Dan semoga Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Kalau seandainya istri kita karena belum tahu, kadang-kadang karena dia jahil, tidak ngerti ilmunya, kita mensikapi dia seperti orang yang berilmu. Ini kurang bijak. Diajari dulu, dipahamkan dulu. Jangan-jangan dia karena belum tahu, dididik, diarahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada penanya. Wallahu a'lam. Tapi pertanyaan yang ketiga nih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya sudah menasihati istri untuk sholat, tapi belum mau. Dengan alasan sejak melahirkan sampai sekarang, yaitu 10 bulan, masih keluar kotoran tiap hari, tapi sedikit. Bagaimana? Apakah boleh untuk sholat? Terima kasih. Pertanyaan ini dari 081-902-933. Sekian. Silakan Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau istri itu dalam kondisi diperintahkan sesuatu yang itu wajib bagi dia, seperti sholat ataupun yang sejenisnya, maka barakallahu fikum, kalau dia disuruh sholat kok ada alasan, mungkin habis melahirkan apa? Iya, iya Ustaz, mungkin habis melahirkan. Kalau dia beralasan masih tetap keluar kotorannya, mungkin maksudnya darah nifas ya? Iya Ustaz. Maka barakallahu fikum perlu dipahamkan, barangkali istri kita belum ngaji bab nifas. Ya. Kita ajarkan dulu bab ini. Nifas yang menurut syar'i itu bagaimana? Sehingga nanti sudut pandangnya ketemu. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Kalau kalian berselisih suatu hal hukum, maka kembalikan hukum itu kepada Al-Qur'an, kepada Allah maksudnya Al-Qur'an, dan kepada Rasul maksudnya sunnah. Nah, maka barakallahu fikum, di sini harus dicari jalan keluar dulu untuk dipahamkan kepada sang istri bahwa yang dimaksud kotoran itu apa. Kalau maksudnya nifas, maka nifas itu diterangkan hukum terkait dengan nifas. Jangan sampai seharusnya itu bukan kotoran tapi dianggap apa? Kotoran, karena nifas itu ada batas waktunya biasanya ya. Ya, maka jangan sampai barakallahu fikum, seorang istri atau seorang suami berselisih dalam hal ini tanpa mengetahui permasalahannya. Dia tetap wajib sholat, karena kotoran itu barakallahu fikum, kalau itu darah yang normal, kalau haid biasanya berapa hari wanita? Misalkan 7 hari. Kalau sudah lewat 7 hari, masih keluar darahnya, dilihat sifat darahnya. apakah darah haid ataukah darah istihadhah. Kalau darah istihadhah, maka dia sudah wajib sholat. Demikian pula kalau nifas. Perhatikan, kalau sudah mencapai batas waktu tertentu, berarti sudah selesai nifasnya. Kalaupun keluar darah, mungkin darah apa tadi? Istihadhah, darah penyakit, maka dia sudah wajib sholat. Nah, kalau dia tetap tidak mau menerima, berselisih, maka tadi saya sampaikan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.